Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna saqal hadith kitabullah wa hal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Satu hal yang harus kita yakini, anna dinul Islam dinun kamil, bahwa agama Islam telah sempurna. Qabla wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, al-yawma akhmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Di antara yang harus kita yakini juga, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad ballagha risalah wa adda al-amanah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua risalah yang diimbannya, telah menunaikan amanah dakwah, semua telah jelaskan kepada oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di hajjatul wada', beliau berkata kepada para sahabatnya yang hadir ketika itu, ala hal balagtu. Iya. Kemudian beliau beri syarat ke atas dengan menyatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah persaksikanlah, aku telah menyampaikan risalah ini kepada umatku. Ini khawani fila rahimun rahimakumullah. Dan dinul Islam yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW kepada sahabatnya, dan para sahabat Rasul SAW telah menjalaninya, itu adalah syamil, mencakup masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah yang dibutuhkan oleh umat untuk kemaslahatan dunia dan agama mereka. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ketika kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kita mau bertafaqquh fiddin, mendalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban baik kita. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, semua bidang ilmu, semua perkara yang telah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, para sahabatnya telah mengajarkan kepada murid-murid mereka, pada tabi'in, dan terus menyampaikan sampai kepada para ulama kita. Iya, semua perkara tersebut ikhwan fillah rahiman rahimakumullah harus kita pelajari dan kita amalkan. Kenapa ikhwan fillah rahiman rahimakumullah perlu kita sampaikan ini? Karena kenyataan yang ada, di sekitar kita, di sekeliling kita, ternyata banyak orang, bermacam ragam orang, berbagai macam bentuk harakah dakwah. Di antara mereka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ada yang yazhad wa yuzahid an-nas fit tauhid wal aqidah. Di antara mereka yang mengaku sebagai harakah Islamiyah, iya, pergerakan Islam, penggiat dakwah, ada orang-orang yang zuhud, tidak merasa butuh kepada perkara akidah, perkara tauhid, yang pada ini adalah inti dakwah para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah tanibu taghut. Bahkan yuzahid an-nas fit tauhid wal akidah. Iya, mereka membuat orang-orang fobi, ya, membuat merasa tidak butuh kepada tauhid, kepada akidah. Di antara mereka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, adalah harakatul ikhwan, ikhwan muslimin. Qala Syekh bin Baz rahimahullahu taala, katabli rahimahallahu ta'ala, harakatul ikhwanul muslimin, pergerakan ikhwanul muslimin, yantaqiduha khawasu ahli ilmi, mereka dikritisi oleh para ulama yang memiliki kekhususan, orang-orang khusus dari para ulama. Kenapa demikian? Kata beliau rahimahallahu ta'ala, li'annahu laysa indahum nasyatun fi da'wati ila tauhidillah ingkari syirki wa ingkari bid'ah. Kenapa? Kata Syekh bin Baz rahimahallahu ta'ala, karena mereka harakatul ikhwanul muslimin, tidak punya semangat dalam dakwah kepada tauhid, tidak semangat di dalam mengingkari kesyirikan dan kebidahan-kebidahan. Di antara mereka ikhwanul fillah rahiman rahimakumullah, yang yazhad bil ulum syar'i, zuhud, merasa tidak butuh kepada ilmu-ilmu syariat, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu ibadah, dan yang lainnya. Illa fi bab at-targhib wa tarhib, yang mereka pentingkan hanyalah bab at-targhib wa tarhib. Siapa mereka? Siapa mereka? Hah? JT, masya Allah. Berkata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, kata beliau, ana syahadtu binafsi zuhda jama'ati tabligh fi akhirat tauhid wa nufurihim an dzikriha. Kata beliau, aku melihat sendiri, aku melihat langsung, melihat sendiri bagaimana mereka zuhudnya merasa tidak butuh jama'ah tabligh kepada akidah tauhid dan berpalingnya mereka, tidak senangnya mereka kepada penyebutan tentang perkara-perkara tauhid. Beliau sebutkan pernah beliau muhadharah menyampaikan masalah tauhid di Riyadh. Mereka sedang kumpul di dalam masjid. Syekh Saleh Fauzan, bukan kita ini. Ketika Syekh Saleh Fauzan menyampaikan masalah tauhid, bubar. Kata beliau, faida sami'u da'watil tauhid kharaju minal masjid ma'annahum yad'una ila al-ijtima' fil masjid. Kalau mereka dengar masalah tauhid disampaikan, mereka keluar dari masjid. Padahal mereka nyuruh orang untuk kumpul di masjid. Yang ketiga, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, orang-orang yang memiliki semangat dalam belajar tauhid, belajar akidah, tetapi tidak mementingkan mempelajari masalah-masalah manhaj, masalah-masalah tentang kelompok-kelompok dakwah yang ada, penyimpangan-penyimpangan mereka, dengan alasan yang penting tauhid. Khonibillah rahiman rahimakumullah. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, hal kana as-salafus salih yufarriquna bainal aqidah wa manhaj da'wah? Apakah dulu salafus salih membedakan antara perkara akidah dengan manhaj da'wah? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, barakallahu fiik, al-manhaju mabniyun 'alal aqidah. Manhaj itu dibangun di atas akidah. Faman kanat aqidatuhum salimah fayakunu manhajuhu salimah. Kalau dia akidahnya akidah yang benar, akidah yang selamat, maka mesti manhaj juga manhaj yang baik. Ketika akidahnya akidah yang rusak, maka manhaj pun manhaj yang jelek. Kemudian beliau sebutkan hadis yang masyhur tentang perpecahan umat. Kata beliau rahimahullahu taala, li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara iftiraqal ummah, ketika menyebutkan tentang akan adanya perpecahan umat menjadi 73 golongan, puluha finnar ila wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Qalu, mereka bersuara sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana ala mithli ma ana al yaum wa sahabi. Mereka adalah orang-orang yang ada di jalanku, di jalan para sahabat sekarang ini, yang menapaki jalanku, jalan para sahabat sekarang ini. Kata beliau, yakni fil aqidah wal manhaj wal amal wa kullu syai'. Jadi mereka mengikuti jalannya Rasul, jalannya para sahabat dalam masalah manhaj, dalam masalah aqidah, dalam masalah amal, dalam seluruhnya. Tidak beda-bedakan. Juga ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahallahu ta'ala. Kata Syekh Al-Albani rahimahallahu ta'ala, yaftariqan, tidak bisa dipisah-pisahkan antara akidah dengan manhaj. Tidak bisa seorang bilang akidahnya akidah salafiyah atau manhaj ikhwani misalnya. La yaftariqan. Khonafillah rahimah rahimakumullah. Tapi tadi muncul orang-orang yang hanya ihtimam dengan tauhid, dengan akidah, tapi tidak mau peduli, tidak ada ihtimam kepada perkara-perkara manhaj. Padahal pernah ditanyakan kepada Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala dalam, bisa dilihat dalam Al-Ajubah Al-Mufidah, terkait dengan masalah ini. Di antara yang beliau sebutkan, yang mananya saya sebutkan, kata beliau rahimahullah wa hafizahullah ta'ala, salamatul manhaj, sihatul manhaj, itu ikhwani fillah rahimun rahimakumullah, akibatnya nanti adalah al-jannah abinnar. Sihatul manhaj, benarnya manhaj itu akan menyebabkan seorang masuk surga. Iya, tapi ketika seorang salah dalam bermanhaj, maka iya, dia akan terjerumus ke dalam api neraka. Dan beliau sebutkan hadis yang tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu hafinnar ila wahidah. Semua di neraka kecuali satu. Iya, mereka yang selamat manhajnya, itulah kelompok yang selamat. Adapun orang-orang yang keliru manhajnya, mereka terancam dengan an-nar. Khonafillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada juga sebagian orang yang mereka memiliki ihtimam mementingkan perkara tauhid, perkara akidah, diberi taufik untuk juga memiliki ihtimam dengan perkara manhaj. Tapi ikhwani fillah rahimana rahimakumullah, ada kekurangan, kurang ihtimam, lemah dalam masalah tarbiyatun nafs, terkait dengan masalah akhlak, terkait dengan masalah enam tarbiyah untuk membina dirinya, untuk tawadu, untuk zuhud, untuk qanaah, untuk iya memiliki akhlakul karimah. Ini butuhkan seorang talibul ilmi. Subhanallahi billahi rahimana rahimakumullah. Ini menyebabkan banyak mudarat. Di antaranya adalah al-istighna anil ulama. Iya, merasa tidak butuh kepada para ulama. Subhanallahi billahi rahimana rahimakumullah. Di antara fitnah, di antara sebab al-fitnah al-mu'asyarah, di antara sebab munculnya fitnah-fitnah di zaman sekarang ini adalah ini. Ketika munculnya orang-orang yang sudah merasa punya ilmu, iya, kurang tawadu, merasa sudah menjadi syekh, sudah mempunyai ilmunya, sehingga tidak butuh lagi kepada para ulama. Saya ingat dulu, ketika pertama kali Syekh Muhammad Ghalib hafizahullah ta'ala datang ke Indonesia, cerita tentang bagaimana proses ya ditahdirnya Ali Hasan Al-Halabi. Iya, setelah beberapa kali nasihat oleh Syarabi hafizahullah ta'ala, iya, di majlis terakhir Ali Hasan menunjukkan kesombongan di hadapan Syekh. Iya, intinya merasa, kenapa saya dikungkung, kenapa saya ini tidak boleh, ini tidak boleh, kata Syekh Muhammad Ghalib hafizahullah ta'ala. Ketika itu Syekh Rabi hafizahullah ta'ala paham ini orang ini aradal infisal, sudah ingin memisahkan diri, memang merasa tidak butuh kepada para ulama. Iya, kalau di kita dulu iya, di fitnah-fitnah tahun 2000-an awal, iya, ketika alhamdulillah asatidah ahlu sunnah salafiyin mereka bersegera menerima nasihat Syekh Rabi hafizahullah dan lainnya, iya, Ja'far ketika itu bilang, oh, sekarang mereka manhajnya NU, iya, apa-apa nunggu ulama, nunggu ulama, oh, nunggu ulama, sudah mulai. Itulah sebab diantara sebab kesesatan dia. Ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Kapan? Ketika mulai muncul kibar, kurang tawadu, tidak ada tawadu. Ketika merasa sudah menjadi syekh, sudah menjadi alim, sehingga tidak merasa butuh kepada para ulama, muncul demikian. Hajuri, ya hajuri, demikian keadaannya. Merasa tidak ada yang lain lebih alim dari dirinya, semua masyayikh dibantah. Iya, dikecilkan, dihinakan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, nahnu kita berusaha ihtimam dalam belajar terkait dengan tauhid, akidah, manhaj, akhlak, ya, untuk membina jiwa kita, diri kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kemudian muncul orang-orang yang kemudian menyuarakan ya kaidah-kaidah yang batilah, kaidah-kaidah usul-usul yang menyelisihi usul salaf. Iya, ya nanti sebagian insyaallah akan kita baca, kita sampaikan ketika kita membaca kitab Syiar Rabi Hafizahullahu Ta'ala. Salah satunya iya adalah yang kita baca, merasa aman ketika berteman duduk dengan ya ahlul ahwa wal bidah, tidak mengindahkan nasihat salafun salih, bahkan Al-Quran wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi ahlul ahwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Iya, jika engkau melihat orang-orang yang sedang yakhuduna fi ayatina, yakhuduna fi ayatina ini sedang membicarakan masalah kebidahan, kesesatan dan yang lainnya, fa'arilan, berpalinglah kalian dari mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza ra'aita alladhi yattabi'una mutasyabihat, kalau kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, faulaika sammahumullah, sammahumullah, maka mereka orang-orang yang disebutkan dalam surat Ali Imran, iya, fahlaruhum, maka hendaklah kalian hati-hati dari mereka. Amin ikhwan billahi rahiman rahimakumullah, muncul orang-orang yang merasa sombong, iya, merasa akan kuat, iya, bermesraan, berteman dekat, iya, dengan ahlul batil, dengan ahlul ahwa, yang kemudian inilah inti yang ditanyakan oleh penanya kepada Asy-Syaikh Rabi Hafizahullahu Ta'ala, dan beliau akan menjawab, memberikan arahan nasihat kepada kita terkait dengan masalah ini. Kita baca malam ini pertanyaan yang akan disampaikan dan sedikit jawaban dari Syekh Hafizahullahu Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu Syekhina Al-Allamah Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'du. Kata beliau, Syekhana, kata penanya, wahai Syekh kami, hafizakumullah, la yakhfakum ma lil jalisi min atharin ala jalisihi. Tidak samar atas engkau, tidak tersembunyi dari engkau, wasyi, pengaruh yang akan didapatkan oleh seorang teman duduk dari temannya, sawa'an kana khairan aw syarra, apakah pengaruh yang baik atau pengaruh yang jelek. Tentunya penanya mengisyaratkan kepada hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan teman duduk yang baik seperti apa? Hamilul misk. Iya. Kalau apa namanya? Teman duduk yang jelek seperti nafihul khair. Iya. Qala wa laqad waqa'a ba'du ikhwanina salafiyin, telah terjatuh sebagian teman-teman kami salafiyin fi hadil ayyam, di hari-hari ini, fi mukhalatati ba'dil mukhalifin. Terjatuh ke dalam perbuatan bergaul dengan sebagian orang-orang yang menyimpang, menyelisihi manhaj. Lil manhaj salafi. Bergaul, berbaur dengan orang-orang, sebagian orang yang menyelisihi manhaj salafi. Ala sabili suhbah wa tawafuq at-tab'. Iya, karena semata-mata pertemanan, berteman dekat, berteman karena sama tabiat, sehingga iya, dia bergaul dengannya. Ada yang sampai teman safar. Iya, dulu. Ya, di Jawa contohnya. Iya. Teman safar satu grup pemimpin haji atau umroh dengan tokoh ikhwani di Jakarta sana. Ketika salah seorang ketika itu yang menyampaikan ke Ustaz Muhammad kekesalan dia. Iya, ini Ustaz gimana ini tuh? Ceritanya kurang lebih lah, karena jamaah juga. Masa Ustaz yang dibawanya ini bentar-bentar ngomong politik. Jamaah ini Arabi. Ketika Nabi bilang, kata dia ke bahasa dia, ke Ustaz Yazid, kata dia, dia bilang, oh ente nasihati dia. Masa anda suruh nasihati? Nah, ada sabili sohbah wa tawafuq at-tab'. Kalau kata beliau, akibatnya fatajidu anna hadal akh aqallu ma yusabu bihi, maka akan dapati akh yang bergaul dengan mukhalifin ini, yang milsi manhaj ini, aqallu minimalnya yang menimpa dia huwa tabalud. Iya, pura-pura bodoh, tidak mau tahu. Tijahal afkar mukhalifah lil aqidah silah salafiyah. Iya, pura-pura bodoh, enggak mau tahu tentang iya pemikiran-pemikiran yang milisi aqidah salafiyah. Wa isma'izzu min dzikril qadaya al manhajiyah, bahkan merasa jijik, iya, merasa sakit hati, enggak senang ketika disebutkan perkara-perkara manhaj. Dulu saya masih di Mahad tahun 90-an berarti. Iya, saya pulang ke Bogor. Kebetulan ketika itu di majalah ketika itu baru dibahas masalah Yusuf Qardawi, Muhammad Ghazali. Iya. Tokoh-tokoh ikhwan. Iya. Ini awal-awal mulai bergesernya Yazid. Dia bilang ke anak langsung, yang kurang lebih, ya Abdurrahman, ini gara-gara ente nih, kurang lebih begitu. Gara-gara kalian begitu. Gara-gara kalian teman-teman anda bubar. Ya, karena kebetulan di Jakarta ada teman-teman seperti itu. Ya, kita bahas terangkan kepada umat masalah Yusuf Qardawi, terangkan kepada Muhammad Ghazali atau ikhwani, ternyata yang marah ini. Gak senang dibaca kitab-kitab manhaj. Iya. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Itu dulu. Iya, kalau zaman sekarang roja. Ya turat, ya kan? Itu zaman-zaman Yazid dulu. Kalau zaman yang sekarang, Jakarta sekarang ini. Iya, bentar-bentar ya turat. Ya turat. Boleh tanya di kubur kok. Contoh. Iya. Bentar-bentar roja. Yasma'iz min dzikri qadaya al-manhajiyah. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Panuridu minhum hafizakumullah, maka kami ingin dari engkau hafizakumullah zikra kalimatin tarbabiyyatin salafiyah, menyebutkan beberapa kalimat tarbiyah, bimbingan salafiyah. Tubayyinu huturata, yang menjelaskan bahayanya mukhalatati haula, bahayanya bergaul dengan mereka-mereka orang-orang yang menyelisihi manhaj. Di syarah usul sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya, Syekh Rabi hafizahullahu taala pernah mengisyaratkan masalah ini. Kata beliau, wa katsirun minan nas yaghtarru bima indahu min ma'rifah wa dzaka. Banyak, kata beliau, orang sekarang ini tertipu, merasa pede dengan pengetahuan dia, dengan pemahaman dia, kecerdasan dia. Payukhalituna ahlal ahwa, ini. Iya, dia pun berbau dengan ahlul ahwa, bergaul dengan hizbiyin. Iya, akhirnya terjerat oleh mereka. Kemudian belum menukil ucapan Ibnu Battah rahimahallahu taala. Kata Ibnu Battah rahimahallahu taala, kunna na'rifu unasan. Kata Ibnu Battah, kami kenal orang-orang. Kanu yasubbun ahla bid'ah wa la'anunahum. Dulunya mereka-mereka ini mencerca ahlu bid'ah, melaknat mereka, membantah mereka, mencercaci maki mereka. Tapi kemudian fa'asharuhum, kemudian bergaul dengan mereka, berteman dekat mereka. Fa'asbahu minhum, akhirnya malah jadi mereka. Awalnya keras, akhirnya jadi mereka. Kenapa sebabnya ini? Berdekatan, bergaul, berbaur. Ini kata Ibnu Battah rahimahallahu taala. Sehingga kata beliau rahimahullah, kata penanya minta penjelasan, minta bimbingan salafiyah, minta dijelaskan tentang bahayanya bergaul dengan mereka-mereka ini. Wa dzikral ayatil Qur'aniyah, dengan menyebutkan ayat-ayat Qur'an. Wala hadis nabawiyah, hadis-hadis nabi. Wala asar salafiyah, asar-asar salaf. Bi tabyini khuturati dzalik, untuk menjelaskan bahayanya perbuatan seperti itu. Qala wa dzikra alamtsilah min at-tarikh, dan dengan menyebutkan contoh-contoh dalam sejarah. Tubayyinu, yang menjelaskan tahawula ba'di ahli sunnah ila bid'ah, berpindahnya, berubahnya seorang ahli sunnah menjadi ahli bid'ah. Bisababi mumasyati ahli ahwa, dengan sebab berjalan bersama ahli ahwa. Barakallahu fi umrikum wa ilmikum wa jazakumullahu khairan. Ini pertanyaan khonafillah rahiman rahimakumullah, yang disampaikan kepada Syekh, dan ini tidak nanti akan kita baca dalam kitab ini besok. Sekarang 9. Maka Syekh Rabi hafizahullahu taala menjawab, diawali dengan khutbah hajah. Kita baca cepat. Kata beliau, ajabah fidhahullah biqaulin alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina, man yahdihillahu falamudillalah wa man yudhil falahadiyalah, wa ashadu an la ilaha illallah dawla syarikalah, wa ashadu anna muhammad abduhu rasuluh. Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kalamullah wa harul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Kata beliau, fa ijabatan ala hadha as-su'al, sebagai jawaban pertanyaan ini, aqulu, saya katakan, inna hadhihi al-mas'alata muhimmatun jidda, wa sya'nuha khatir, sesungguhnya masalah-masalah yang sangat penting, permasalahan-permasalahan yang sangat penting sekali. Masalah apa? Bahayanya iya bergaul, berteman dengan orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf. Walihada, oleh karena itu ihtamma bihal kitab wa sunnah, telah dipentingkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wassalafus salih juga dipentingkan oleh salafus salih bidawawini Islam dalam karya-karya mereka, tulisan-tulisan mereka, dalam tulisan-tulisan kitab-kitab mereka. Wa khasatan fima yata'allaku bil aqaid, terkhusus dalam terkait dengan masalah-masalah akidah. Wa bidzat ma yata'allaku bil mawaqif min ahli bid'ah wal dalal, terlebih khusus terkait dengan sikap kepada ahli bid'ah wal dalal. Wa ahli fitan wal inhirafat, sikap kepada ahli fitnah dan orang-orang yang menyimpang. Wa julasa'id su bidzat, juga terkhusus terkait dengan sikap terhadap orang-orang, teman-teman duduk yang jelek. Qala kata Syarabi hafizahullahu ta'ala, fa fi ma bayyanu, maka apa yang telah mereka jelaskan, asyifa wal kifayah, cukup sebagai obat, liman arada li nafsil khair, bagi orang yang menginginkan bagi dirinya kebaikan. Wa arada li nafsihi an yahya hayatan turdi bihi rabbah, bagi orang-orang yang menginginkan bagi dirinya kehidupan yang mendatangkan ridha dari Rabbnya. Wa tuqarribu ilaihi, mendekatkan diri kepada Rabbnya. Wa tubiduhu anin nar, dan menjauhkan diri dari neraka. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, satu adab yang mulia yang dicontohkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Iya, bagaimana beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala yang memberikan keilmuannya, iya, memberikan contoh kepada kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah untuk menghormati karya-karya para ulama kita, menghormati ilmu-ilmu para ulama kita. Beliau tidak langsung menjawab, tapi beliau jelaskan, ini sudah dijelaskan oleh para orang-orang dulu. Iya, Al-Quran sudah telah menjelaskan, Salafun Salih telah menjelaskan dalam karya-karya mereka. Apa yang telah mereka jelaskan cukup untuk kita. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang kadang tidak dapat diri kita, kurang menghargai para ulama kita, kurang tawadhu. Padahal para ulama kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah sangat mencontohkan masalah ini. Iya. Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala dalam satu ucapan beliau dalam satu muhadarah membimbing kita untuk tawadhu sebagai seorang talibul ilmi, orang para penuntut ilmu. Kata beliau, wallahi demi Allah, iya, ilmu Ubaid, Syekh Ubaid maksudnya, kata beliau, ma balagha min syar ilmi Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Beliau bilang, menunjukkan ketawaduan kepada murid-muridnya, kepada kita semua, mengajari tawadhu. Iya, demi Allah, kata beliau, ilmunya saya, maksudnya Syekh Ubaid hafizahullah, itu enggak sampai sepersepuluhnya ilmu Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Ketika disampaikan ini kepada Syekh Rabi hafizahullah, kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, ini tawadhunya Syekh. Iya, tawadhunya Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala. Nahnu ikhwan rahimana rahimakumullah, banyak di antara kita seperti di keadaannya. Iya, merasa sudah banyak ilmu, merasa sudah tinggi ilmu kita, sudah merasa ternyata sudah sejajar kita dengan beberapa orang syekh mungkin. Iya, sehingga sekali lagi tadi, merasa tidak butuh kepada para ulama. Sebagaimana Abdullah Taslim contohnya, melecehkan, iya merendahkan Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah ta'ala. Oh, mulai mereka yang beliau banyak di Madinah, dan seterusnya. Takabbar, sombong. Iya, memang demikianlah kata para ulama kita. Iya, ilmu itu, orang itu belajar, kalau baru, pertama-tama tenteng, Abu Syibrin. Man ta'allama syibran, wa sijengkal, iya, kalau sudah dua jengkal, baru tawadhu, tawadhu dia. Kalau semakin dalam ilmunya, maka alima annahu lam ya'lam, dia merasa belum tahu apa-apa. Jadi masalah itu yang baru tahu dikit. Iya, kemudian takabbar, tarfa' alal akharin, iya, menganggap diri sudah tinggi, besar, sehingga kurang tawadhu kepada para ulama kita. Iya, sekali lagi ini bimbingan dari beliau rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Bagaimana kita menghargai karya-karya para ulama kita, iya, menghargai ilmu mereka. Ikhwani fillah rahiman ya rahimakumullah. Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, laqad ihtamma bihadzal mawdu' salafun as-salih ridwanullah alaihim. Iya, telah memberikan perhatian mementingkan masalah ini salafun as-salih ridwanullah alaihim, ilman wa amalan wa tatbiqan. Iya, mereka sangat mementingkannya dan telah memberikan bimbingan contoh kepada kita terkait dengan ilmunya, terkait dengan amalannya, penerapannya telah mereka terangkan ridwanullah alaihim. Fama alaina in kunna nuridu an-najah illa an nattabi'a sabil ha'ula'il mu'minin as-sadiqin al-mukhlishin. Tidak ada bagi kita, iya, kalau memang kita ingin menginginkan keselamatan, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mengikuti jalannya mereka. Jalannya kaum mukminin yang shadiqin, yang jujur dan mukhlis dalam agama mereka. Alladzina arafu syari'ata al-islamiyyata aqaidaha wa manahijaha wa maqasidaha wa maramiyaha. Iya, yang mereka telah tahu Islam, syariat Islam itu dengan menyeluruh, tahu masalah akidahnya, manhajnya, tujuan-tujuannya. Iya, faqaddamu nusha wal bayan wat tahdzir, sehingga ketika mereka sudah mengilmui semuanya secara rinci, mereka pun mengetengahkan kepada kita nasihat, bayan, penjelasan, wat tahdzir, memberikan peringatan, liman aradallahu bihi khairan min hadhihi ummah, bagi orang-orang menginginkan kebaikan dari umat ini. Wa aradalahun najah, mereka telah memberikan nasihat, penjelasan, tahdzir, peringatan bagi orang-orang menginginkan najah, keselamatan, warukub safinatin najah, yang menginginkan menaiki perahu keselamatan, fi'lan. Iya, benar-benar ingin melakukan, mengamalkan, iya, menginginkan melakukan amalan untuk keselamatan dirinya. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Intinya kata beliau rahimahullah ta'ala, salafun salih telah mencontohkan, membimbing kita tentang masalah ini. Iya, sebagai contoh, khonibillah rahiman rahimakumullah, contohnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, secara ilmu di poin pertama contohnya, saya contohkan lebih yang mudah, dalam usul sunnah. Kata beliau ketika menerangkan usul sunnah, indana, pokok-pokok sunnah, alus sunnah, iya, Islam di sisi kami adalah at-tamassuku bimakana alaihi ashabu rasulillah sallam, berpegang teguh dengan apa yang terjadi para sahabat rasulullah sallam, waliktida bihim, dan berkuduah kepada mereka. Ini teori yang beliau ajarkan, ilmu. Prakteknya beliau contohkan, terapkan. Ya sudah saya sebutkan tadi sore, Di antara prinsip yang dicontohkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah, dan juga beliau sebutkan di dalam usul sunnah, as-sabar, sabar di dalam menghadapi kezaliman penguasa. As-samu ta'ah, mendengar dan taat kepada pemerintah, sabar. Iya. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mereka sabar menghadapi penguasa mereka ketika itu yang zalim, yang fasik. Iya. Sabar menghadapi Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Maka ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa ta'ala mendapati penguasa yang zalim ketika itu, mencambuknya, menzaliminya, beliau bersabar. Iya. Sebagaimana beliau contohkan, sampaikan dalam ilmunya, teorinya, beliau contohkan dengan amalannya. Bahkan ketika datang orang-orang mengajak beliau, bagaimana kalau kita berontak saja kepada penguasa kita? Kata beliau rahimahullah, adima, tidak boleh, tidak boleh. Iya, darahnya kaum muslimin, darahnya kaum muslimin. Tetap harus taat. Iya, kepada pemerintah. Tidak boleh memberontak pemerintah muslimin. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya, satu contoh. Bagaimana para ulama kita memberikan ilmu kepada kita dan juga memberikan contoh amal penerapan kepada kita. Nah, mudah-mudahan kita lanjutkan nanti besok pagi insyaallah. Terkait dengan ayat dan hadis yang beliau sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.